Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM, Media Dakwah, Menjalin Ukhuwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi contoh dan panutan bagi kita sekalian. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, di kesempatan malam yang cerah kali ini di hari Senin, episode 16 Januari 2012 atau bertepatan dengan 23 Sofar 1433 Hijriah, di Masjid Jami Al-Hidayah mengadakan kajian rutin dan pembicaraan insyaallah bersama guru kita Kyai Haji Abdul Karim Ahmad Al-Hafidz, yang insyaallah nanti akan diawali dengan semaan Al-Qur'an 1 juz. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum berhadir, dimohon untuk kehadirannya agar kita semua mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan malam hari langsung saja sahabat aku sender pengajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah bersama Kyai Haji Abdul Karim Ahmad Al-Hafidz. Dan sebelum bersama guru kita akan dibur beberapa senandung qasidah oleh grup Hadroh Masjid Al-Hidayah yang diampu oleh beliau Ustadz Haji Sony Parsono. Nah, semoga kita semua mendapatkan berkahnya juga. Amin ya rabbal alamin. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap stay tune 107,6 Al-Hidayah FM Solo. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad sudah hadir di tengah-tengah kita, yang membawa Al-Quran disiapkan. Malam hari ini kita semaan Quran yang langsung dipimpin oleh beliau. Mulai surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa. Yang di rumah surah An-Nisa ya, ayat pertama. Monggo dipersiapkan Al-Qur'annya. Yang di rumah surah An-Nisa ayat yang pertama dipersiapkan. Yang bawa Quran silahkan dipersiapkan. Seperti biasa setiap Senin ketiga kita semaan Quran. Monggo Pak Bakti, mungkin Pak Bakti monggo Pak. Lati merapat sing sepuh-sepuh biar bisa sendetan. Bos ini dua Mas Ari dua, Pak Bakti sama Papa. Surah An-Nisa. Ya. Duduknya agak maju aja Mas, maju biar nanti yang belakang langsung nyambung di belakangnya. Yang among tamu enggak usah ada among tamu dulu, semua ikut nyemak Quran. Masalah snack enggak kebagian nanti disusulkan di belakang. Ayo Mas-mas, among tamunya enggak usah dulu. Ayo ikut nyemak Quran semuanya, ikut mendengarkan supaya dapat kebahagiaan rahmat semuanya. Ya, ayo duduknya langsung merapat, maju aja, maju, maju Mas Supri, maju Mas Ridho, ayo maju, maju. Semua langsung biar nanti yang datang langsung nyambung di belakangnya. Terus duduknya, terus maju merapat, merapat, merapat. Ibu-ibu juga demikian merapat, merapat terus. Monggo di sini enggak apa-apa, Pak. Ayo ini. Depan saya sini enggak apa-apa, monggo. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, monggo semaan Al-Qur'an wonten ing dalu menika kawiwitan. Inggih saderengipun monggo panjenengan sedaya kula dherekaken maos Al-Fatihah. Ingkang sepindah kita niati mugi-mugi kanthi waosan Al-Fatihah sedaya hajat-hajat kula lan panjenengan sedaya hajat ingkang sae enggal pinaringan ijabah saking Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustofa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami khawanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wal ulama wassolihin wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'i ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin.

mithqala dzarrah wa indaku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Yawma'idhin yawadul ladhina kafaru wa asawur rasulah law tusawwa bihimul arum wa la yaktumuna Allah haditha. Ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abri sabilin hatta taghtasilum. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi'alisinatihim wa ta'nahu fid-din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalilam. Ya ayyuhal ladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadhmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Wa kana amrullahi maf'ula. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'a. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahi yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Udur kaifa yaftaruna ala Allahi al-kadhib wa kafa bihi isman mubina. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wadh-dhaghuti wa yaquluna lilladhina kafaru haulai ahda minal ladhina amanu sabila. Ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Am yansuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azimat. Faminhum man amana bihi wa minhum man shadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Inna Allah kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun ahsanu ta'wila. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Fa kayfa idza asabanhum musibatan bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqan. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha fastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwaban rahima. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la'atainahum siratan mustaqiman. Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فسوف نؤتيه فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.

Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mewakili takmir, mewakili pengurus Majelis Al-Hidayah, mewakili Radio Al-Hidayah, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, nanti Senin depan Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus seperti biasa. Kemudian buat teman-teman dimanapun, mulai tanggal 24 Januari sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal, 1 Maulid. Maka di 12 malam tersebut, ayo fokus kita mengikuti kegiatan Jamuro. Ibu-ibu yang mau bergabung mulai tanggal 25-nya Jamuri. Nanti keliling. Jadwalnya bisa ditanyakan di Radio Al-Hidayah. Kalau jadwalnya di Jamuro, itu dimulai Selasa 24 Januari. Bertempat di Pondok Pesantren Popongan. Rabu 25 Januari di Masjid Harapan Pabelan Barat. Yang pertama di Masjid Al-Mansur Popongan tanggal 24. Tanggal 25 Masjid Harapan Pabelan Barat Hypermarket Asalam. Yang ketiga di showroom Omah Lawean tanggal 26 ya. Tanggal 27 di pabrik gula Colomadu, tanggal 28 bebek goreng Pak Slamet, tanggal 29 Masjid Tegal Sari, tanggal 30 The Sunan Hotel, tanggal 31 di Al-Hidayah. Nanti tempatnya tidak di Baitul Makmur, tetapi kita pindah di Masjid Besar Sukoharjo, di Masjid Agung Sukoharjo. Jadi Al-Hidayah kebagian sekali pas Selasa malam Rabu Kliwon. Semaraknya, Semaan malam Rabu Kliwon diliburkan. Dipindah di Masjid Besar Sukoharjo bersama dengan Jamuro. Mas Bu, di dalam keluar. Selasa malam Rabu Kliwon itu yang unduh Al-Hidayah Jamuro kita tempatkan di Masjid Agung Sukoharjo. Tidak di Masjid Baitul Makmur Solo Baru. Yang Baitul Makmur diliburkan. Kemudian Rabunya di Masjid Al-Hikmah Ngeringo Palur. Ini bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Azgab. Terus hari ke-10, Kemis di Masjid Al-Faqih Kanoman, Barat Asrama Haji Donohudan. Tanggal 11, hari ke-11, Jumat 3 Februari di Balai Kota Surakarta. Terakhir penutupan di Makorem Surakarta atau depan Solo Square. Nanti kurang jelas bisa tanya di Radio Al-Hidayah FM 12 malam berturut-turut bersama Jamuro. Juga jadwalnya 29 atau 30 hari bersama Jamuri juga ada di jadwalnya ada di Radio Al-Hidayah FM. Terus kemudian pengumuman yang berikutnya. Ini bareng hari Senin minggu depan. Puncak peringatan haul kedua Abina Mustafa Kamil bersama Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dan Jamaah Mahabbah Rasul Jamaro Klaten. Bertempat di Pondok Pesantren Baitul Mustafa Surakarta. Gedung Tungkul RT 04 RW 07 Mojosongo Jebres Surakarta. Hari Senin depan tanggal 23 Januari 2012 jam 19.30. Yang mau hadir di Mojosongo silahkan, Al-Hidayah tetap pengajian jalan. Termasuk walaupun nanti bareng dengan Jamuro hari Senin, umpama nanti bersama-sama di masjid ini tetap jalan. Yang mau hadir di Jamuro silahkan, yang mau hadir di sini dipersilahkan. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa informasi terdekat pengajian-pengajian yang disusun bersama dengan guru-guru kita dan minggu depan yang di apa namanya Pondok Pesantren Darul Quran belum ada keputusan apakah diliburkan atau tidak, nanti dalam sehari dua hari ini, karena saya sendiri kedatangan tamu Ustadz Yusuf Mansur besok hari Ahad mau datang ke Solo. Cuma ini tempatnya, lokasi pengajian saya masih belum setuju. Apakah nanti di Sukoharjo diliburkan apa tidak, nanti dikabari lewat radio. Yang biasa jamaah di Pondok Darul Quran Sukoharjo, yang biasa ikut di sana, nanti kita kabari lewat radio di sehari dua hari ini, diliburkan atau tidak. Karena Ustadz Yusuf Mansur di Solo ini tempatnya saya kurang mantep. Nah, saya kurang setuju. Jadi kalau nanti tempatnya mungkin tetap di situ, ya Sukoharjo mungkin tetap jalan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya. Kalau betul mubah lagi kan pidato saya. Besok Al-Hidayah Sukoharjo ya. Besok Al-Hidayah Sukoharjo. Malam Rebu lagi rutinan. Tempatnya lupa saya ya. Tempatnya lupa. Buat teman-teman di Sukoharjo dan sekitarnya, besok malam. Di mana itu tempatnya? Cuplik, Bang Sri. Ya, pembicaranya siapa? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Rutinan Majlis Al-Hidayah Kabupaten Sukoharjo. Besok di Cuplik, Bang Sri. Hadir semuanya di sana. Seneng Pedan, wis diumumkan radio masalahe. Seneng Pedan ada pengajian akbar, mubalake terkenal kuwi. Besok malam di Pedan. Pedan bersolawat. Mubalake terkenal, rasah diumumke. Wis diumumkan radio masalahe. Walafu. Assalamualaikum. Jadi saya mohon maaf. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita Romo Kiai Haji Abdul Karim. Monggo Kiai. Ampun. Yang radio Bapak ya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah pengaosan Masjid Al-Hidayah, saha mboten kesupen para pendengar setia Radio Al-Hidayah ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, wonten ing dalu menika kita saged pepanggihan silaturahim wonten ing Masjid Al-Hidayah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan izin saha ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tansah pinaringan syafaatipun Al-Qur'anul Karim, tansah pinaringan ilmu ingkang manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing dalu menika badhe kula pendhetaken setunggalipun ayat ingkang sampun kita waos kala wau. wonten ing surat An-Nisa ayat 9 Allah paring dawuh wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala dawuhi dumateng kula lan panjenengan sedaya supados ngatosaken tiga perkara. Ingkang angka setunggal kula lan panjenengan sedaya menika dipun dawuhi dening Allah supados tansah khawatir, tansah nggadahi perasaan ajrih. Ajrih menapa? Nggih menika engko aku iki gek-gek niku napa nggih? Jangan-jangan anak keturunan saya itu nanti menjadi dzurriyatan dhi'afa. Menjadi keturunan yang lemah. Jangan sampai kita ini mempunyai keturunan-keturunan sing lemah, dhaif. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin keturunan-keturunan kita itu menjadi keturunan yang kuat. Yang dimaksud utawi ingkang dipun maksud dening Allah dzurriyatan dhi'afa menika ingkang kados pundi? Keturunan ingkang apes, keturunan ingkang dhaif. Keturunan ingkang lemah menika, keturunan ingkang kados pundi? Pertama inggih menika lemah akidah. Kita kedah budidaya supados para putra wayah kula lan panjenengan sedaya menika dipun usahakan akidahipun kiat. Selalu menanamkan nilai-nilai ketauhidan. Kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menika saged to nancep saestu teng atine para putra-putra kula lan panjenengan sedaya. Menika naminipun kuat akidahipun. Ya jaman sak menika para rawuh sedaya. Ya. Sesuatu yang menggerogoti akidah menika sampun kathah sanget. Kula lan panjenengan sedaya menawi weruh malam Minggu pengajian-pengajian teng pundi-pundi sok kadang kala kita niku bangga. Alhamdulillah aku ngenekke pengajian isoh wong 3000, wong 5000 ndek malam Minggu pengajian nggon aku isoh ditekani wong 5000. Niki menawi kita banding nengok teng Slamet Riyadi. Angka 5000 niku mboten enten apa-apanipun. Napa boleh kita ningali televisi antawisipun Persija kalian Persib bal-balan. Kula aturi mirsani mboten, kula mboten berarti ngarani bal-balan niku menipiskan akidah, mboten nggih, mboten kula mboten. Namun langkah-langkah kita untuk menanamkan akidah kepada generasi dengan langkah-langkah mereka untuk menggerogoti akidah datang putra kita lebih banyak mereka ditunjang dengan berbagai fasilitas-fasilitas. Pramila kula lan panjenengan sedaya dipun dawuhi dening Gusti Allah, kowe kudu deg-degan, kudu khawatir. Piye sok ben anak-anakmu ki piye masa depannya? Kados dene wonten ing surat Baqarah Nabi Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Biar anakku Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Ya bunayya mim, ya bunayya napa? Nek wonten ing surat Baqarah dipun ngendikaken kula sedap kula kula bukake ndak kleru, kleru ndak diguyu wong sing nang do mirengake radio niku mungkin. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Niki kelas nabi, kelas rasul. Rikala Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam menika mendekati idh hadara Ya'qub al maut, saat beliau mendekati sedonipun, putra-putranipun sami nglempak. Menengah dipuntangleti kalian Nabi Ya'qub. Ger anakku. Idzqala li banihi, rikala panjenenganipun Nabi Ya'qub ngendika dhateng putra-putranipun, ma ta'buduna min ba'di, sok yen aku wis mati, yen kapundhut tenan karo Gusti Allah, aku tak takon jawaban kupengku langsung krungu sengko lisanmu. Ma ta'buduna min ba'di. Sopo sing bakal mbok sembah sakwise ingsun mati? Yen kowe saiki mu nyembah Gusti Allah, mungkin isih tak tunggoni. Nek yen aku wis ra ono, wis dipundhut karo Gusti Allah, aku tak takon, wis janjinya ngarepku, ma ta'buduna min ba'di. Dilalah kersanipun Allah, putra-putranipun Nabi Ya'qub sepakat matur dateng ramanipun, qalu na'budu ilahaka wa qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wah, duh Rama, boten perlu khawatir panjenengan. Panjenengan sampun didik kula, sampun menanamkan akidah kula dateng kula niku sampun puluhan tahun. Pun monggo panjenengan sowan wonten ngarsanipun Allah. Menawi sampun saatipun panjenengan sowan wonten ngarsanipun Allah, monggo. Namung kula sak sederek janji teng ajeng panjenengan, kula sak sederek tetep badhe nyembah Gusti Allah. Nyembah pangeran ingkang setunggal inggih menika pangeran panjenengan, pangeranipun Nabi Ibrahim, pangeranipun Nabi Ismail, pangeranipun Nabi Ishak. Ini berarti Nabi Ya'qub berhasil menanamkan akidah ingkang kiat. Lah kula lan panjenengan sedaya dipun dawuhi dening Allah, coba anak-anakmu piye akidahe? Akidahipun putra wayah kula lan panjenengan sedaya dipun reksa sedini mungkin, dipun openi. Lah caranipun dos pundi? Caranipun monggo kula lan panjenengan sedaya usaha semaksimal mungkin nyirami akidahipun putra wayah. Caranipun nyirami dos pundi? Rumiyin kula aturaken, kenalkan agama sedini mungkin. Kerep dijak pengajian, kerep dijak teng masjid, kerep dijak sowan dateng poro alim ulama, kerep dijak sowan dateng poro habaib putra wayah. Kados dalu menika enten lare-lare alit. Niki pendidikan akidah ingkang sae sanget. Dados putra dijak, jak pengajian, jak nyang masjid. Menawi sampun radi ageng nggih usia SMA, sampun kuliah, diparingi kegiatan-kegiatan, diaktifkan di remaja masjidnya. Dijak kerep sowan pengajian dateng para alim ulama, para kiai. Sok kadang kala nyuwun pangapunten, kita menika teng pundi-pundi pengajian-pengajian kata-katahipun kesepuan. Mereka sepuh kathah, mereka sepuh kathah. Alhamdulillah Ustaz Novel, Bib Novel memberikan peluang datang kita maringi napa? Kajian-kajian biasanipun ingkang rawuh kathah-kathahipun nom-noman. Niki kesempatan ingkang emas. Ini untuk menanamkan akidah ya, akidah dhateng para putra. Nyuwun pangapunten menawi putra menika sampun mboten kersa mondok benten menawi sampun mondok nggih. Menawi sampun mondok niku tong mriku sampun dipun gula wentah kalian para kiai-kiai niku. Menawi kita niku mboten mondokke putrane. Mboten mondokke putrane, mboten nyerahke teng kiai, mboten tijak teng masjid, mboten tijak teng pengajian. Niku kira-kira eto akidah saking pundi? Televisi. Televisi ini pol-pol mung akidahe mung jamaah ngeten iki kok. Arep takon ra iso, nggih. Terus kita melihat televisi ini arep takon ra iso. Benten menawi kita rawuh teng menapa? Bahsul Masail, lajeng teng tanya jawab informasi-informasi. Monggo alidayah ingkang kagungan majelis pinten-pinten majelis menika sopo, aku ki sopo, oh aku wong tua, nekani sing kene, aku cah nom-nom, tanya jawab, nggawa catetan. Dados mangke 20 tahun kas, niku kula lan panjenengan putra wayah kita niku pun boten badhe bingung jawab tahlil ki hukume apa. Menawi sak menika sampun telaten nyateti ngendikanipun para kiai-kiai. Niku hadisnya ditulis, bab iki ditulis, diterangke ditulis. Keteranganipun, kesimpulanipun dipun tulis. Niku mangke saged mangke 20 tahun yang akan datang itu akan bermanfaat. Yang zaman sakniki kathah wong tuwa to, tiyang sepuh kathah. Le, kowe sinau wae. Bapakmu wis gebacut goblok. Nggih, kathah ta ngoten iki kathah to nggih. Bapak ibumu ki wis bodho, jaman nom-nomane wis ra sinau. Mula kowe saiki mu sinau. Kowe ngaji yo. Kalau kita tuh tidak semacam itu, anak-anak kita tidak digitukan. 20 tahun kan semben ya wong tuwa muni ngono ne. Le, bapakmu wis pekok tenan le. Marilah kita tanamkan akidah. Khususipun akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita tanamkan betul. Nguri-nguri menopo ingkang sampun dipun tindakan dening para sesepuh kelolaan panjenengan sedaya. Kalau hal semacam ini itu kita anggap enteng. Maka kelolaan panjenengan sedaya akidah pun badhe dipun rusak kalian tiang-tiang ingkang boten tanggung jawab. Ya terus zurriyatan di'afa. Keturunan ingkang dhaif, keturunan ingkang lemah, keturunan ingkang apes niku apes akidahipun. Lagi dolan karo dolan sithik ngono wae wis ra salah. Akidahipun tipis. Nyang Jakarta numpak sepur. Mangkat jam 4 esuk, mangkat jam 4 sore tekan Jakarta jam 6 esok maghrib rasalat ngisak rasalat subuh bablas sisan mosok yang salat yang sepur salat isim so kadang kalau semacam itu atau naik bis jam 4 sudah berangkat di Pekalongan berhenti mungkin transit di restoran. Transit madang toh. Di situ ada musola, ada kesempatan wudu. Ora salat sebab apa? Raneng wong sing kenal lek karo aku. Ini akidah yang apes. Dados kula lan panjenengan sedaya sok kadang kala niku babakan masalah hukum-hukum bab daharan, bab unjukan. Panjenengan umpami nggih nyuwun ngapunten saestu. Kondur saking mriki mangke. Panjenengan teng dalem niku enten bancaan kredusan niko kerdusan tulisane ayam goreng Gus Karim. Umpami, mong umpami ya. Ayam goreng Gus Karim. Mang buka ingkung utuh. Bareng ajeng mang dahar, mang golek inggen gulune ternyata ora belehan. Niku kula takon mang jawab mboten sah isin. Mang guwak napa mang maem? Lan belehane niku mung disedhet kalih peso ngoten. Lan kinten-kinten panjenengan dahar napa mang guwak? Mboten sah isin, mboten sah isin. Non? Jenengan dahar. Tenang, enak lho niku enak. Ora tuku. Ayam goreng Gus Karim dibuka gulune pitik ora belehan. Niki kinten-kinten ora ana sapa-sapa belas. Ngoten niku pripun? Mungkin jenengan tanyakan teng forum tanya jawab. Ini banyak kasus-kasus semacam ini banyak. Orang mung siji loro tur lestoran-lestoran sing yo ngono ki mau sing dodol jilbaban. Tidak sedikit. Nomor kali niku yen lestoran kelas jenengan ra mungkin to mlebu lestoran, mboten mungkin. Ayen Pak Sony ngeten niku lestoran niku potongane jenengan-jenengan niku soalnya sing mirengke teng radio niki kelase won mboten. Ngeten, jenengan teng H. Kelase H, nggih, kelase. Jenengan teng mriku mlebu teng H dadak. Napa kursi ning di ora kursi ning dingklik. Teng mriku apa kopi susu? Jenengan diabani kopi susu, bar kopi susu jenengan dahar jadah goreng, jadah bakar ngeten. Terus mendet tahu bacem. Mendet tahu bacem mele. Bareng mendet yang kedua kali jejere tahu bacem ternyata saren. Nggih. Enten mboten hik sing dodol saren. Niki hik Gus Karim. Nggih. Niku ternyata enten sarene. Jenengan langsung bayar. Terus mang tinggal lunga. Napa mang teruske lah wong tahun itu separo dikletus wis tok separo. Mang guwak napa mang teruske? Pripun? Niki akidah itu semacam itu. Dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi minuman. Kula mboten nglarang panjenengan teng hik niku mboten nglarang pancen kelase mboten nggih. Ning ning kula aturi mirsani lah sing diteng mriku niku nyuwun pangapunten. Masalah napa nika pitik cilik niku napa? Puyuh. Niku pitik cilik. Wong beleh pitik puyuh niku apa ya dibelehi to? Sedina iso puyuh 200. Kuwi apa ya beleh? Kuwi kira-kira dibeleh napa diuntir? Niki kula nyuwun ngapunten niki lemah akidah. Iki tak pangan apa aku ora mangan? Yen tak pangan genah ya ngono, nek yen ora mangan aku luwe. Iki pilih mangan ning barang ya ngono apa luwe ning dalam rangka taat kepada Allah. Wal hafizuna li hududillah. Ngreksa hukum-hukumipun Allah Subhanahu wa taala. Contoh sing nomor 3, nyuwun ngapunten nggih. panjenengan kagungan putra setri 17 Black Suite. Nggih. Wis pun genduki niku. Wah, iki tak goleke jodoh wae iki nganti ra tak goleke jodoh-jodoh iki wis nyemlang iki. Wis bocah kok cemolong yang ini iki. Nggih. Akhiripun dilamar piantun. Nggih. Sugih blegedu anti tahlil. Melarat seneng tahlil, pilih ndi? Ayo mang jawab. Lho niki pupung pengajian. Kinten-kinten mangculke pundi putra jenengan? Nun. Pripun? Eh? Niki contoh singan. Ngeten maksud kula niku ngeten. Sugih blegedu ora Islam. Melarat Islami kuat. Pilih. Alhamdulillah. Niki akidahe kuat berarti. Niku wong tuane gelem. Nek sok kedang kala anak sing ora gelem niku. Ora Pak, aku pilih numpak mobil, Pak. Eh kuwi Islam ning tele-tele ngono kuwi. Terus aku dipakani apa, Pak? Ini zurriyatam di apa tuh di situ. Rami no monggo. Akidah sing paling kuat. Pendidikan ngeten niki. Akidah itu bisa didapatkan di majlis-majlis taklim, di dalam masjid, di rumahnya para habaib, di rumahnya para alim ulama. Di situ. Sekolah kecil nilai ini pun. Pramila sing nomor kali mengke bab Islam lan boten niku mangkei contoh yang mbak meleh-meleh. Siji sugih banget anti tahlil. Sing nomor loro ora sugih banget ning sugih seneng tahlil. Pilih. Niki angel lho, angel tenan lho niki. Oh. Seestu ni angel niki mempertimbangkan tak nggo nyelametke anakku iki. Mula Habib Syekh niku ana anak matur tahlilan kuwi bid'ah. Ngeten iki kan niku. Terus sing nomor loro ana mantu matur tahlilan kuwi bid'ah. Moro sepuh meneng sebab dee susah durung mantu iki ternyata orang gendah ngoten iki konslet niku mungkin konslet sing nomor kalih lemah napanipun, lemah pendidikan. Dados menawi kula lan panjenengan sedaya minangka dados piyantun sepuh niki monggo-monggo berusaha semaksimal mungkin menghantarkan putra kala wau menika pendidikanipun sempurna. Menawi sampun TK, nggih monggo dateng SD. SD sampun rampung, lajeng dipun usahake teng SMP. SMP sampun rampung, disekolahke teng SMA. SMA sampun rampung, lajeng kuliah ngantos sak rampungipun. Jenjang pendidikan putra menika dipun sampurnake. Niki menggahipun piantun-piantun sepuh ingkang tesih gadahi kekiatan untuk nyekolahke. Dilalah lewe sekolah le. Boten Pak. Niki bapak ibu kudu meksa. Ora, kowe kudu. Walaupun kepengin nyambut damel kok Pak. Ora, kowe sekolah. Wong bapak isih sanggup nyekolahke kowe. isih sanggup ngragati kowe sekolah. Niku bab urusan sekolah formal. Pendidikan-pendidikan agama disempurnakan. Kowe ngaji yo kitab, kowe ngaji yo Quran, mulai alif ba ta sa jim ha ho. Mulai ikra, ikra wis rampung lajeng binazhor, binazhor sampun rampung, kowe iso ngapalke, ngapalke iso rampung, kowe ngaji yo kitab. Supaya ning kitabmu ki mau iso ngonceki Quranmu. Disempurnakan. Ibtidaiyah, ibtidaiyah rampung, lajeng sanawiyah, sanawiyah sampung rampung, lajeng aliyah, aliyah sampun rampung, kuliah teng IAIN. IAIN sampun rampung, takhasus. Meligi golek khusus ilmu agama. Alimu auladakum. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun maringi dawuh dumateng kula lan panjenengan sedaya, wulangen tenan anakmu ki wulangen tenan. Adibu auladakum utawi alimu auladakum didien anak-anakmu ki khususipun teng hadis menika telung perkara ayu alimahul kitab kenalno karo Qur'an kenalno tenan piye supayane anakmu ki iso maca Qur'an tenan maca kanthi tartil maca kanthi fasih kuwi tanggung jawabmu. Yen nganti orang mbok kenalke Quran, engko dikhawatirkan putra-putramu ki dadi zurriyatan dhi'afa. Generasi yang apes, generasi sing lemah, generasi sing dhaif. Ayo alimahul kita. Didien anak-anakmu ki mau nggih, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran. Didien putra-putramu piye supayane putra-putramu ki seneng tenan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya terus majelis-majelis selawat ingkang sampun kita asring rawuh, ingkang kita damel teng pundi-pundi. Niku salah satu tujuanipun, salah satu tujuanipun inggih menika mendidik putra-putra kita piye supayane putra-putra kita niku remen kalian Kanjeng Nabi. Itu memang dawuhipun Kanjeng Nabi. Lah yen majelis selawat antara kena maca selawatan iki mau malah kadang kala kok diarani ra kena. Lah carane mengenalke putra nang Kanjeng Nabi terus pundi? Apa seminar bedah buku? Wis sekolah e ora kok seminar. Iki jenenge mayit nalken wong urip. Wah wis lucu nah. Benten menawi kula lan panjenengan sedaya nggih selawatan, ini sadar atau tidak sadar, ini kita akan cinta kepada Rasulullah. Ramilah monggo. Alhamdulillah monggo generasi muda, generasi muda. Rumiyin pun nate kula aturaken teng pengajian. Nanti selawatan ra kena, terbangan ra kena. Ki jumlahe terbang wis akeh lho sing penerbang-penerbang iki. Kenging nganti mbok larang kuwi biasane ngepleki terbang kuwi nganti sing dikepleki ndasmu mbuh lho kowe. Iki wis dibacut suwe, iki wis bacut akeh kok. Kowe lagi muni ra kena iki terus iki biasane ngamplengi terbang, iki nganti terbang ki mbok larang apa kepengin dikamplengi niku mu lah niku. Ini dalam rangka ekspresinya itu cinta kepada Rasulullah. Niki pendidikan monggo. Baik pendidikan umum maupun pendidikan agami. Khususipun nyuwun ngapunten, khususipun pendidikan agami. Kula nyuk mboten mameraken, mboten napa-napa, mboten mempublikasikan. Kalau dikatakan publikasikan nggih monggo, Ustadz Novel monggo panjenengan. Momen tempat yang paling tepat itu. Atau kepada para habaib-habaib atau kiai-kiai yang membuka majelis ilmi. Yang telaten secara telaten iki dalile iki dalile iki kita catet Kalau sing sepuh, sing sepuh ki karek ngireng ketok rasa golek buku pulpen ngene grendeli ngene iki. Malah sing cah nom-nom niku lho. Sing tesih nem-nem tesih sempat nulis niki monggo manfaatkan. Menawi sampun mboten saged maos kitab. Niki pendidikan-pendidikan semacam itu kita. Lah menika menawi cobi kita bayangke menawi putra-putra kita nu akidah kuat, pendidikanipun sempurna. Layak jual para rawuh sedaya. SMK. Mobil SMK. Niku nggih. Layak jual. Lah yen ana cah enom kuwi akidah kropos, pendidikane nol. Ganteng kaya ngopo to? Orang madol ke belas ini. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Menurut pengamatan kulo ini, menurut penyelidikan kulo, wong lanang kuwi sing penting, kuwi ora bagus sih. Pinter, akidahe kuat. Niki pun to. Ora perlu bagus-bagus. Bagus ini nomor 18. Nih wong wedok, kuwi pancen memang butuh ayu. Goblok ra apa-apa. Cocok mboten niki? Kakung cocok lah sing putrane kirang cocok. Napa melih nggih, napa melih ana cah enom ganteng. Pinter, terus napa bagus, akidahe kuat, niku pun masya Allah, niku pun ana tiyang setri wahyu kempling, pinter cerdas, jilbaban rapet niku, wah niku pun ngungkuli sirsat para rawuh sedaya. Lho niki. Ning kepepete wong lanang-lanang niki ora bagus, ora apa-apa. Sing penting pinter tur akidahe kuat. Bagus nomor iso di salonke lah masalah bagus lho. Nih wong wedok niku di salonke awan tok ayune bengi kropos. Niki Niki nomor kali, jadi pendidikan monggo pendidikan. Dipun nopo nggih, istilahipun dipun utamakan bapak-bapak, ibu-ibu monggo menghantarkan putra menika ingkang saestu. Kerep dijak pengajian dalam rangka memperkuat akidah. Pendidikan sekolahe dipun sempurna. Sok kadang kula nyuwun ngapunten, lulus SMP terus tak sekolah. Lulus SMA wis tak sekolah, padahal wong tuane tesih sanggup nyekolahke. Ha kejawi menawi bapak ibu-ibu sampun, "Le aku wong tuwa njuk ngapura, luputku njuk ngapura, le aku wis ora kuat aku." Kejam. Lah menawi tiyang sepuh niku siap tesih siap saestu. Niki monggo. Dioyak-oyak tenan di sekolah. Putra menawi dipun oyak-oyak masalah sekolah, nggih monggo sing manut. Untuk menatap masa depan. Ya menawi sampun pendidikan formal sampun mboten anu pendidikan agami diburu tenan, digoleki tenan ilmu agami. Yang mana mungkin ilmu agami menika biaya itu lebih ringan daripada menuntut ilmu-ilmu umum. Dengan cara tadi kerep teng masjid, pengajian, lajeng sowan dateng para habaib, sowan dateng. Itu pendidikan-pendidikan agama ingkang badhe kita dapat. Ingkang terakhir, zurriyatan di'afa tang mriki inggih menika dhaiful mal, lemah ekonominipun. Putra wayah kula lan panjenengan sedaya dipun usahakan, dipun kenalaken kalian keterampilan-keterampilan. Ya keterampilan-keterampilan kala wau sebagai wasilah usaha engko gen isoh nyambut damel. Dengan bekerja itu akan mendapatkan sebuah gaji. Gaji itulah yang akan menjadikan hidup kita lebih nikmat. Biar supaya dikei napa naminipun aktivitas-aktivitas diberi keterampilan-keterampilan nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyambut damel, Kanjeng Nabi dagang, Kanjeng Nabi jahit, Kanjeng Nabi sanes-sanesipun, Kanjeng Nabi ngantos tindak teng peken nggih. Kanjeng Nabi ngantos usaha, Kanjeng Nabi niku mboten tenguk-tenguk, mboten donga nyuwun rejeki mboten. Ning Kanjeng Nabi ikhtiar. Kana Zakaria najaron, Nabi Zakaria niku dagang. Nabi Dawud penjahit. Nggih. Lan sanesanipun para nabi para rasul anggenipun nyambut damel tenanan gigih. Nabi Zakaria golek kayu teng alas dipun napa ranting-ranting kayu kala wau ingkang dawah menika dipun kempalaken dipun taleni dibeto teng peken disadi. Niku Nabi Zakaria. Menunjukkan bahwa kita harus juga bekerja. Walau basatallahu rizqal ibadihi labaghaw fil ardi bighairil haq. Teng Al-Qur'an dipun ngendikaaken, Gusti Allah iki jane ya mampu banget maringi rezeki wong tanpa nyambut gawe iki iso. Sok kadang kala awake dhewe nganggo mbok ngangen-ngangen to ya. Mbok rasah nyambut gawe ngerti mak telepok. 100.000 ngono kuwi mbok mak gembel ngono kuwi to Gusti, Gusti. Ngoten niku sok kadang kala rak ngeten to nggih. Mbok kula niku anu Gusti, Gusti kula tak salat mungkin buka sajadah kebak di 100.000 ngeten niku penak Gusti pun mungkin Islam kuat. Kanthi Gusti Allah ngendika yen tak ngonoke aku iso, iso iso. Nek malah perang kowe nang donya. Kabeh sugih. Lah yen kabeh sugih, yen kowe arep ngecat ngomah ngakon sapa? Ban mobile Pak Soni bedah. Kuwi apa ya ana juragan iki nambal ban. Mak mesine Pak Soni ngendika Dul Karim rene. Nggih Pak Soni, iki tulung banku iki bedah tambalan. Oh nggih, kula nambal bane Pak Soni. Ora dikeki to 20.000 lumayan. Nek yen kula sugih padha sugih, aja celalekan son wae. Lah ngaten yo. Iki mulo diparingi Gusti Allah ana sing ngene ana iki gen ada bekerjanya. Niki monggo kula lan panjenengan budidaya, budidaya supados putra wayah kita niku kuat akidahipun, kuat pendidikanipun, kuat ekonominipun. Ampun ngantos kita niku napa nggih istilahipun wah seneng duwe anak. Ora diopeni, ora diopeni akidahe, ora diopeni pendidikane, ora diopeni makme. Lah niki matur kula, kula apa nate diluk kowe. Pak Dul Karim putrane pinten Pak Dul Karim? Kula jawab 9. 9. Ya Allah, 9. Pancen anak kula niku 9. 9. 9 Pak Dul nggih. Kok yo iso-iso mendhi iso. Ibu nah, tak jawab hiburane mung kuwi kok kula nggih ngoten. Ngene kula nggih ndonga teng Gusti Allah muga-muga anak kula niku mboten kaliren dipun paringi akidah sing kuat, mula tak pondokke, tak sekolahke, sekolah sing kok TK, TKN, DM, SD ini tak mirul Islam, sanawiyah, aliyah kula lebokke teng pondok. Itu dalam rangka tanggung jawab saya. Selama saya masih mampu le, wis sekolah tak terus. Nih yen nganti aku bapak mungkin ora kuat, yo I'm sorry le. Wis wis. Engko tak kok tak titik bikin nyang kiai kiai kono. Selama saya masih kuat tau. Ini ki jangan sampai kita itu masih kuat, nih etok-etok ora kuat. Semanten iki pihak putra, selama orang tua masih kuat, kita minta kepada bapak ibu, Pak, kula kepengin tutup sekolah kula, Pak. Kula kepengin mondok, Pak. Kula kepengin nyambut damel, kalau kula sampun kuliah sampun rampung, kula kepengin nyambut damel, kula panjenengan kursusaken jahit, sepatus kula gadah keterampilan. Ini untuk menatap masa depan. kuat akidahipun, kuat pendidikanipun, kuat ekonominipun. Niku menawi sampun ngeten niki teng kampung niki dados buah bibir ingkang remenaken. Dadi ya kaya kailu, dadi ya kaya kailu, dadi ya kaya kae. Ampun ngantos anak kita te dinggih contoh, aja dadi kaya kae. Le, aku anakku le, aja kaya dadi kae. Kae iki sebabe napa? Ya wis niku generasi-generasi sing dhaif. Generasi-generasi sing lemah segalanya. Akidah wis ra kuat. Ekonomi wis ra kuat. Pendidikan pun boten kiyat. Dengan adanya majelis-majelis semacam ini kita ta'awun, tolong menolong, ingat mengingatkan, nggih. Insyaallah dengan cara-cara semacam ini insyaallah Gusti Allah badhe paring pitulung dumateng kula lan panjenengan sedaya. Namun mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila qawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kurang ya, baru 40 menit. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak dapat ilmu. Ayolah menjadi orang-orang yang semangat, jangan menjadi kelompok-kelompok yang dhaif, jangan jadi kelompok-kelompok yang lemah. Mari terus kita belajar, kita hadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang akan memperkuat akidah kita. Majlis-majlis yang akan memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo ajak diri kita, ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita semuanya, supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa semakin besar, bisa semakin besar insyaAllah. Dari saya sekian, terima kasih buat semuanya dan buat para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun berada. Walafu, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Stay tuned 107.6 MHz Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.